Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya, saya mau bertanya titipan. Ada seorang yang meninggal dunia dalam keadaan mampu. Tetapi ada yang meninggal dunia dalam keadaan mampu, tetapi orang itu belum berhaji. Apakah wajib dibadalkan haji atau tidak? Dan bolehkah disedekahkan saja hartanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu babnya masuk bab waris. Harta waris peninggalan orang yang meninggal dunia itu harus segera diwaris. Jangan ditunda-tunda sampai bertahun-tahun, nanti jadi sebab permusuhan. Akan tetapi harta tersebut baru boleh diwaris jika sudah diberesin lima hal berikut ini. Yang pertama, hutangnya kepada Allah. Hutang kepada Allah diantaranya sudah kaya belum haji. Hutangnya kepada Allah beresin dulu. Atau pernah nazar, beresin dulu. Sudah kaya kok belum haji, mati duluan, maka tidak boleh diwaris oleh ahli warisnya kecuali dipotong untuk haji badal. Apakah ada keluarganya yang berangkat atau kita membayar orang untuk membadali hajinya, namanya haji badal. Yang kedua adalah utangnya dengan sesama manusia. Dosa bagi anak yang buru-buru membagi waris dan dia masuk neraka dia. Dosa bagi anak yang buru-buru bagi waris sementara hutang bapaknya belum diberesi. Beresi dulu hutang bapak, hutang ibu yang meninggal atau bapak yang meninggal. Yang ketiga adalah diberesin dulu kewajiban yang ada urusan dengan harta. Misalnya punya toko sudah wajib zakat, zakatin dulu. Yang keempat adalah urusan dengan wasiat-wasiatnya. Punya wasiat apa? Tapi ingat, tidak semua wasiat harus dipenuhi. Tapi tanyakan ulama, apakah wasiat harus dipenuhi atau tidak? Sebab ada wasiat yang haram dipenuhi. Bapaknya wasiat, tapi haram dipenuhi. Nak, saya punya uang, nanti tolong kasihkan 1 juta. Kalau abah mati, kasihkan 1 juta untuk gerombolan anak yang mabuk di sana itu, nak. Untuk beli khamer, enggak boleh, enggak dipenuhi. Uang wasiatnya jelek. Ada wasiat yang enggak harus dipenuhi. Jadi tanyakan ulama ini, karena ada wasiatnya dilihat dulu. Wasiat ngubur enggak harus dipenuhi. Misalnya, "Nak, tolong kuburkan saya di Surabaya," orangnya Cirebon, kubur Cirebon sama. Alam barzah itu bukan di dunia ini, tapi alam yang beda. Baik. Kemudian yang kelima adalah biaya perawatan jenazah diambilkan dari harta peninggalan. Kecuali bagi seorang wanita, enaknya wanita itu sampai mati pun yang nanggung suami. Kalau orang wanita mati, meninggal, maka yang biaya perawatan jenazah siapa? Suami. Itu. Lima hal. Baru nanti di. Jadi gimana hukumnya? Duitnya ada, potong dari harta peninggalan untuk haji. Wallahu a'lam bissawab.